Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kareem, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi dina a'azzakumullah, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, beliau memperingatkan salah satu di antara sebab laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Setelah kita jelaskan bantahan dari syubhat orang yang menyatakan tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan berdalih dengan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Telah dijelaskan bantahan para ulama, Imam Al-Qurtubi dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah ini. Nah, pertama, jelas bahwasannya hadis-hadis Nabi SAW yang melarang perbuatan tersebut sangat jelas sekali. La tusallu ila al-kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur, jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Dan hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan juga bantahnya lainnya. Nah, Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan tentang keadaan kuburan Nabi SAW dengan Masjid Nabawi. Nah, apa bantahannya di antaranya? Nabil, tahu kan? Nah, ini di antara bantahannya. Bahwasanya kuburan Nabi SAW, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang benar, Masjid Nabawi itu dibangun ketika Nabi SAW masih hidup. Ini bantahan yang pertama. Ya. Bahwa Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Tapi Masjid Nabawi dia bangun ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, apa yang kedua bantahannya? Tidak, ada yang tahu? Ya, Ujah Quran. Baik, barakallahu fikum. Nah, terjadi perluasan, nah, pelebaran Masjid Nabawi ya, hingga sampai rumah Rasulullah SAW ini tidak disepakati oleh para sahabat atau para ulama yang hidup ketika itu. Nah, ya, bahkan perluasan ini terjadi ketika sebagian besar para sahabat Nabi SAW telah meninggal dunia. Nah, ya, hanya tersisa sebagian kecil dari para sahabat dan mereka pun mengingkari ya, perbuatan tersebut. Nah, bahkan ada sebagian sahabat yang sangat mengingkari, sebagian tabi'in yang sangat mengingkari seperti Sa'id bin Musayyab rahimallahu taala. Ya. Sehingga perluasan tersebut tanpa ya musyawarah dengan para ulama. Akan tetapi itu perbuatan yang dilakukan oleh khalifah ketika itu. Nah, ya. Disebutkan oleh khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Malik bin Marwan ketika itu. Nah, bantahannya lainnya? Bantahannya ketiga? Yang tahu? Apa? Dan yang ketiga? Boleh tak? Nah, ya, bahwasanya Nabi SAW tidaklah dikubur di masjid. Ya, Rasulullah tidak dikuburkan di masjid. Nah, yang benar Nabi SAW dikubur di rumahnya beliau, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi tidak dikuburkan di dalam masjid. Ya, ini pun diantara hikmah Nabi SAW dikuburkan di rumahnya dan tidak dikuburkan di pekuburan umum ya, untuk menjaga akidah kaum muslimin dari sifat berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW ya. Dan juga supaya kuburan Nabi SAW tidak dijadikan sebagai tempat ibadah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Ini ketika nampak kuburannya, ya, maka khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Sehingga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala kuburan nabi itu ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, bantahan yang keempat. Nah, betul. Nah, asantum. Kemudian juga ya, ketika jadi perluasan tadi. Nah, kemudian dimasukkan kuburan Nabi SAW ke dalam masjid. Akan tapi, nah, kubur Nabi SAW ada di ruangan tersendiri. ya, terpisah dari masjid. Nah, sehingga Masjid Nabawi ya tidaklah dibangun dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kuburan beliau dijaga dan ditutupi dengan tiga tembok, tiga dinding. Nah, dan dinding tersebut memalingkan orang yang sholat menjauh dari kiblat. Ya, karena bentuknya segitiga. Ya, segitiga sehingga orang yang sholat di sana tidak menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang yang sholat bergeser dari arah kiblat tadi, tidak menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini antara bantahan yang disebutkan oleh Syekh bin Saimin rahimallahu taala. Nah, ketika banyak orang yang berdalih tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan dengan kuburannya Nabi SAW yang ada di Masjid Nabawi. Nah, maka bantahannya seperti yang disebutkan tadi. Ya, jadi jangan terbawa subhat kuburiyun, ya, dan yang semisalnya. Nah, kita lanjutkan. Qala al-musannif, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa fihi min al-masail, dan dalam hadis yang kita sebutkan ada beberapa faedah-faedah, masalah-masalah, ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan ya'budullaha fihi ala qabrin ala qabri rajulin salihin walau sahhat niyatul fa'il. Apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kuburan tersebut. Walau sahat niyatul fa'il, walaupun niat orang yang melakukannya benar. Intinya, ketika seorang membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh, walaupun di masjid tersebut dia beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya untuk Allah, baca Qur'annya, zikirnya, berdoanya kepada Allah, bukan untuk orang yang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW. Walaupun niatnya benar tadi, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dilakukan di tempat tersebut, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan bisa menjadi wasilah pelantara menuju kesyirikan. Bisa jadi. Nah, dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang melihat atau orang-orang datang setelahnya bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya ke kuburan tersebut. Ini pun terjadi pada masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, telah kita jelaskan. Ketika mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh yang meninggal dunia di tengah mereka. Kemudian dipajang di tempat-tempat perkumpulan mereka. Tujuan utamanya bukan untuk beribadah kepada patung-patung tersebut, akan tetapi untuk mengenang jasanya, untuk menyemangati. Supaya ketika melihat gambar-gambar orang soleh tadi, melihat patung orang-orang soleh tadi, teringat jasa-jasanya, sehingga semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Tapi dikatakan ini sebagai pelantara kepada kesyirikan, Rasulullah melarangnya. Nah, kenapa? Dikarenakan ketika generasi ini meninggal dunia, ganti generasi yang berikutnya. Yeah. Dilupakan ilmu, dibisikkan oleh syaitan. Yeah. Generasi awal pun beribadah kepada patung ini. Hingga akhirnya terbawa dengan tipuan syaitan tadi. Maka patung-patung tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun niatnya benar, kalau caranya salah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu bukan hanya niatnya saja, tapi melihat juga amalannya. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk jasad kalian, bentuk tubuh kalian. Allah pun tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, wajah kalian, apakah cakep ataukah tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yeah. Jadi niat dalam hatinya harus benar dan juga amalannya harus sesuai. Yeah. Kalau niatnya bagus, benar, tapi caranya salah, nah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antara faedah yang lainnya, an-nahyu anittamasil bitaglidil amr. Ya, larangan dari patung-patung. Ya, dari membuat patung-patung dengan larangan yang keras. Ya. Jadi patung itu bukan permasalahan yang enteng. Nah, membuat patung-patung walaupun ya tujuannya bukan untuk diibadahi. Tujuannya sebagai hiasan misalkan. Ya. Atau tujuan-tujuan yang lain yang sifatnya bukan untuk diibadahi. Ya, mengenang jasanya. Ya, menghormati perjuangannya. Walaupun tujuannya seperti itu dilarang dalam syariat. Ya. Dikarenakan ini tadi sebab terjadinya kesyirikan. Nah, ya, dibuatkan patung-patung atau monumen-monumen. Nah, wa minha, hal yang lainnya, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla ayyujadal qabr. Larangan Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut pada kuburannya. Yeah. Sebelum ada kuburan Nabi SAW. Yeah. Maksudnya, Nabi SAW melarang perbuatan tersebut ketika Rasulullah SAW belum dikuburkan. Nah, Rasulullah telah melarang dari perbuatan tersebut untuk menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, ya ini sekali lagi menunjukkan tentang bahayanya perkara tersebut. Nah, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Annahu min sunanil yahud wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Faedah yang lainnya, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada kuburan nabi-nabi mereka. Nah, ini kebiasaan orang Yahudi, orang Nasrani, nah, terhadap kuburan nabi-nabinya dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, maka kita tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya, tapi sunnatullah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Nah, ya, sampai Rasulullah menggambarkan bagaimana dahsyatnya kaum mukminin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Latattabi'anna sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dhira'an bidhira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang dob, ya, yang berliku-liku lubangnya, ya, di gurun pasir. Nah, dob ini ya sejenis biawak tapi bukan biawak, ya, biawak gurun, tapi beda dengan biawak yang biasa kita lihat. Nah, lubangnya itu berliku-liku, ya, sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, lubang yang berliku-liku tadi, kalian akan memasukinya. Nah, saking dahsyatnya tadi, kebanyakan di antara kaum muslimin yang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, termasuk dalam masalah ini. Ya, termasuk dalam masalah ini. Nah, menjadikan kuburan Nabi atau orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Padahal ini kebiasaan orang Yahudi, kebiasaan orang Nasrani. Wa minha la'nuhu iyyahum ala dzalika. Dan rafa'il yang lainnya, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi, orang Nasrani disebabkan perbuatan tersebut. Ya. Banyak sebab laknat kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Ya. Di antaranya mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ya. Sebab yang lainnya, laknat Yahudi, Nasrani, mereka tidak mengingkari kemungkaran. Ya. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel. Nah, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Nah, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, dikarenakan mereka durhaka, bermaksiat, dan mereka melampaui batas. Dan mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini pun sebab ya, dilaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dikarenakan tidak mengingkari kemungkaran yang ada di tengah mereka. Nah, ya, syaitan membisikkan bahwasanya mengingkari kemungkaran itu bentuk ikut campur terhadap urusan orang lain. Ya, mengingkari kemungkaran itu bentuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, menggambarkan itu perkara yang berat dan lain sebagainya, sehingga banyak orang meninggalkan perbuatan ini. Ya. Padahal ini sebab dilaknatnya Bani Israel. Ya. Sebab dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, dan berkaitan dengan pembahasan kita ini, di antara sebab laknat mereka adalah menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Wa minha anna muradahu bidzalika tahdiruhu iyana an qabrihi. Dan intinya tujuan yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, ya, tentang laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani disebabkan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, tujuannya ya memperingatkan kepada kita ya dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai diberlakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, wa minha annaha hiya al-illatu fi adami ibrazihi. Ya, dan di antara faedah yang lain ya. Ya, sesungguhnya ini merupakan alasan tidak ditampakkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, tidak seperti halnya kuburan-kuburan para sahabat yang lainnya. Ya, yang ada di pekuburan Baqi misalkan. Nah, ya, terlihat nah, terbuka ya. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditampakkan sebagaimana kuburan sahabat-sahabat yang lainnya. Alasannya khawatir kalau nampak dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini hikmah dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat meninggalnya, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang membangun ya, masjid di atas kuburan kemudian mereka mendatanginya untuk beribadah di sisi kuburan tersebut ya, mereka adalah syirarul khalqi ya, makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling jelek dibandingkan mereka. Ya, dikala itu kemaksiatan yang sangat tinggi. Nah, ya, orang yang zina, orang yang minum khamar, orang yang mencuri, ini lebih ringan dibandingkan orang yang membangun ya, masjid atau tempat ibadah di atas kuburan. Walaupun orang itu orang yang zuhud, orang itu orang yang ahli ibadah, semangat ibadah, tapi ketika membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan, ya, keadaannya lebih jelek dibandingkan tadi, dibandingkan pezina, dibandingkan peminum khamar, dibandingkan pencuri. Nah, dikatakan Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, ulaiki sirarul khalqi indallah. Ya, ini ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha nah menyebutkan tentang gereja yang dilihat di negeri Habasyah, di dalamnya ada gambar-gambar, ada patung-patung. Rasulullah mengatakan mereka itu apabila orang soleh meninggal dunia di tengah-tengah mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Ya, membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh tersebut, dan mereka membuat-buat gambarnya, membuat-buat patungnya. Kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa, mereka adalah sirarul khalqi. Makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggambar makhluk yang bernyawa, membuat patung-patung. Kenapa perbuatan mereka itu sebagai pelantara yang sangat besar terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Ya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, dan juga hadis yang kita bacakan menunjukkan tentang sempurnanya semangat Nabi SAW dalam rangka menasihati umatnya. Nah, memberikan peringatan kepada umatnya. Beliau menyampaikan dengan penjelasan yang sangat jelas. Ya, sampai ketika di akhir hayatnya, ketika beliau hendak meninggal dunia. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, merasakan sakitnya ketika hendak datang ajal kepadanya, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Nah, ya, menunjukkan perhatian Nabi SAW sangat besar sekali terhadap umatnya. Jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Nah, wallahu'alam insyaAllah, ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan. Nanti insyaAllah masuk kepada hadis yang berikutnya dari bab yang ke-19 ini. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.